Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan mengenai pembahasan kita mengenai masalah suluh, juga mengenai hukum dan tata cara pemanfaatan fasilitas umum. Dalam kajian kita kali ini kita akan mengambil topik baru, yaitu mengenai masalah hawalah. Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah hawalah ini, perlu kita ketahui bahwasanya hawalah ini dalam arti bahasa, menurut bahasa mempunyai arti an-naqlu awil intiqal, yaitu pindah atau memindah. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab, tahawwala min makanihi, artinya dia telah berpindah dari tempatnya. Hawaltuhu tahwilan. Hawwala yuhawwilu tahwilan. Hawaltu fulanan tahwilan. Berarti artinya adalah saya telah memindahnya ke tempat yang lain. Ini adalah arti daripada hawala. Adapun hawala menurut arti, menurut pengertian ulama ahli fikih adalah aqdun yaqtadi naqladainin min zimmatin ila zimmatin ukhra, yaitu akad yang dengan akad ini seseorang bisa memindah hutang yang dia tanggung kepada orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya di sini ada tiga orang, Zaid, Bakar dan Umar misalnya. Zaid mempunyai utang, Zaid berhutang kepada Bakar 100 ribu. Zaid utang kepada Bakar 100 ribu. Dan Umar utang kepada Zaid 100 ribu juga. Berarti Zaid ini orang yang berhutang juga orang yang diutangi. Nah, daripada capek-capek Zaid berkata kepada si Bakar, Bakar, utang saya kamu ambil dari Umar sama-sama 100 ribu. Saya sekarang tidak punya uang dan Umar telah berutang kepada saya. Daripada kamu mengambil utang dari saya langsung dan saya tidak punya uang, saya minta untuk nagih kepada Umar karena Umar telah utang kepada saya juga. Ini namanya akad hawalah. Akad hawalah yaitu memindah utang yang dia tanggung kepada orang lain yang mana orang lain tersebut telah berutang kepada dia. Hawala ini diperbolehkan dan di sana para fuqaha ya dalam memperbolehkan hawala ini mempunyai hukum dasar. Hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyu dhulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Matlul ghaniyyul mun, yaitu pengakhiran pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang bisa membayar hutang, ghani orang yang kaya. Dia hutang kepada orang lain, ya. Janjinya dia mau membayar utang pada awal bulan Maret dan dia punya utang mampu untuk membayar, tapi dia mengakhirkan pembayaran ini. Ini namanya matlul ghaniyyul mun. Ini adalah termasuk suatu hal yang zalim. Hal yang zalim yang akan mendapatkan siksa besok pada hari akhirat. Maka kalau Anda sudah mampu untuk membayar hutang Anda dan hutang sudah jatuh tempo, maka harus cepat dibayar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Matlul ghaniyyu dhulmun. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Jika kamu utbi'a dipindah hutangnya kepada orang lain yang mampu mali'in falyatba', maka hendaklah dia menerima. Nah, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda bahwasanya kalau orang sudah mampu untuk membayar hutang terus hutangnya sudah jatuh tempo terus tidak dibayar secepatnya, maka dia termasuk dalam kategori orang yang zalim. Dan jika misalnya dia memindah, ya, orang yang berhutang ini mengatakan kepada orang yang dihutangi, saya tidak punya uang sekarang, tapi si fulan itu hutang kepada saya, kamu tagih di dia saja, maka hendaklah dia menerima hal tersebut. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya adalah waman uhila ala mali'in falyahtal, yang artinya dan barang siapa dipindah hutangnya kepada orang yang bisa untuk membayar, maka hendaklah dia menerima pemindahan tersebut, ya, dia menerima pemindahan tersebut. Dan para ulama dan ahli fikih telah sepakat bahwasanya akad hawalah seperti ini, memindah hutang seperti ini, hukumnya adalah boleh, karena dalam akad hawalah ini di sana ada unsur ta'awun, ya, unsur saling bantu membantu. Nah, si Zaid seperti contoh yang saya sebutkan tadi tidak bisa membayar hutangnya karena dia tidak mempunyai uang ketika itu dan utangnya sudah jatuh tempo. Maka dia, karena dia juga diutangi oleh Umar, ya, Umar punya hutang-hutang untuk dia, maka dia menyuruh si Bakar untuk mengambil utang atau untuk mengambil utang ke si Umar, karena Umar malik orang yang bisa membayar ketika itu. Maka di sini ada unsur saling membantu, ya, saling membantu. Dalam hal ini si Umar membantu si Zaid karena dia tidak punya uang, juga membantu si Bakar untuk mengambil utangnya dari Umar karena ketika itu si Bakar tidak bisa menerima utangnya, tidak bisa menerima uangnya dari Zaid karena Zaid tidak punya uang. Karena ada unsur saling membantu atau ta'awun, maka akad hawalah ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama dengan hadis yang telah saya sebutkan tadi. Akad hawalah ini, ya, akad hawalah ini mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Setiap transaksi atau setiap akad harus memenuhi syarat rukun sehingga akad tersebut bisa kita hukumi sah. Itu semuanya adalah untuk menghindari, ya, terjadinya pertikaian pada waktu yang akan datang. Maka untuk menghindari segala bentuk pertikaian dan perselisihan antara orang yang melakukan akad transaksi, maka di sini ahli fikih para fuqaha menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad hawalah ini. Nah, akad hawalah ini seperti yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah mempunyai 4 rukun, ya, mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama yaitu al-muhil, rukun yang kedua adalah al-muhal, rukun yang ketiga adalah al-muhalu alaihi, rukun yang keempat adalah al-muhal bihi. Yang dimaksud dengan al-muhil, rukun pertama adalah al-muhil, ya, al-muhil. Al-muhil adalah rukun pertama. Al-muhil itu siapa? Al-muhil adalah orang yang memindah hutang. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, Zaid, Bakar, dan Umar. Zaid berhutang kepada Bakar dan Umar hutang kepada Zaid. Zaid ketika itu memindah Bakar ke Umar dengan mengatakan, wahai Bakar, ambillah utang kamu di Umar karena Umar punya tanggungan untuk saya. Lah, si Zaid ini namanya muhil, orang yang memindah hutangnya, memindah orang yang hutang kepada dia kepada orang lain, namanya al-muhil. Adapun Bakar dinamakan al-muhal. Bakar dinamakan al-muhal. Adapun si Umar, orang yang mempunyai tanggungan terhadap Zaid, terhadap muhil, namanya al-muhalu alaihi, namanya al-muhalu alaihi. Taib. Untuk muhil ini disyaratkan 2 syarat. Untuk muhil disyaratkan 2 syarat. Yang pertama adalah orang tersebut, si muhil, haruslah orang yang berakal. Ya, secara otomatis, karena orang gila tidak mungkin melakukan akad transaksi. Segala bentuk transaksi dan tindak tanduk yang dilakukan oleh orang gila tidak ada tanggung jawabnya. Karena dia sudah keluar dari taklif, keluar dari perintah agama. Jadi segala yang dilakukan oleh orang gila tidak ada hukumnya. Karena dia tidak ada akalnya. Yang kedua, orang tersebut haruslah orang yang sudah baligh. Harusnya orang yang sudah baligh. Seperti yang saya sebutkan pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu, bahwasanya anak kecil lafdhuhu ghairu mu'tabar. Ucapan yang diucapkan oleh anak kecil tidak dianggap dalam hukum syara. Maka orang yang memindah hutang atau si muhil disyaratkan harus orang yang ahlan lil akad, orang yang berhak untuk melakukan transaksi. Lah orang yang berhak melakukan transaksi itu harus memenuhi dua syarat, yaitu baligh dan berakal. Maka hawalah yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Dan begitu juga hawalah yang dilakukan oleh anak kecil belum baligh tidak sah juga, karena mereka bukanlah orang yang berhak untuk melakukan segala bentuk tasarruf. Syarat untuk rukun yang kedua yaitu al-muhal, ya. Al-muhal seperti contoh yang saya sebutkan tadi adalah si Bakar, yaitu orang yang dipindah hutangnya kepada si Umar, kepada orang yang hutang kepada si muhil. Lah orang si muhal ini juga disyaratkan apa? Disyaratkan dua syarat tadi, yaitu orang yang baligh dan berakal. Harus ahlan litasarruf, orang yang baligh dan berakal, karena orang tersebut kalau belum baligh berarti lafadznya atau segala ucapannya tidak dianggap. Begitu juga kalau orang gila, maka segala bentuk tasarruf dan ucapannya tidak dianggap juga. Adapun muhal alaih, yaitu si Umar dalam contoh yang saya sebutkan tadi, maka juga demikian. Muhal disyaratkan orang tersebut harus baligh dan berakal, ya. Jadi berarti syarat yang harus dipenuhi oleh tiga orang ini, si muhil, muhal, dan muhal alaih, adalah dua syarat, yaitu baligh dan berakal. Adapun al-muhal bihi, yaitu al-muhal bihi itu adalah utang, ya, utang yang telah diberikan Bakar kepada Zaid dan utang yang telah diberikan Zaid kepada Umar, ini namanya muhal bihi. Ya, muhal bihi harus berupa apa? Berupa utang, tidak berupa hal yang lain. Ya, muhal bihi ini, jadi Zaid utang kepada Bakar dan Umar utang kepada Zaid. Zaid mengatakan kepada Bakar, wahai Bakar, kamu ambil saja utang kamu ke Umar karena Umar punya utang kepada saya. Saya utang kepada kamu 100.000, Umar juga utang kepada saya 100.000. Lah, utang inilah yang dinamakan muhal bihi, muhal bihi. Lah, untuk muhal bihi ini disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna dainan. Muhal bihi ini harus berbentuk utang. Tidak boleh muhal bihi itu berbentuk barang. Kalau berbentuk barang maka tidak dikatakan hawalah, tapi dikatakan wakalah. Misalnya apa? Misalnya si Zaid utang kepada Bakar sebuah mesin cuci. Bakar mintanya nanti kamu ganti mesin cuci saya dengan mesin cuci juga. Lalu si Umar utang kepada Zaid mesin cuci juga. Maka si Zaid mengatakan kepada Bakar, sudah Bakar ambil saja mesin cuci kamu di Zaid, di Umar. Nah, ini tidak bisa, karena muhal bihi disyaratkan harus berupa utang, tidak boleh berupa barang. Kalau berupa barang berarti bukan akad hawala, tapi akad yang lain, misalnya akad wakala. Seakan-akan Anda mewakilkan Bakar untuk mengambil hak Anda dari Umar. Nah, ini namanya wakala, bukan hawala. Terus disyaratkan untuk hutang ini adalah dainun lazim, adalah utang yang sudah tetap, yang wajib untuk dibayar. Jadi tidak hutang, jadi hutang yang belum tetap itu tidak bisa kita tahwil, tidak bisa kita bikin hawalah. Hutangnya tidak tetap, misalnya apa? Misalnya nafkah untuk istri pada untuk bulan depan. Misalnya seorang istri, seorang yang perempuan menjadi seorang istri, dia setiap bulan misalnya diberi nafkah sama suaminya, misalnya satu bulannya dikasih 500.000. Lah terus dia sekarang utang, misalnya utang ke temannya. Nah, si perempuan ini utang kepada temannya A misalnya. Terus jatuh tempo, terus perempuan tadi ngomong ke A, si A, wahai A, kamu saya tidak bisa bayar, tapi kamu ambil saja utang kamu itu ke suami saya, bilang bahwasanya ini apa namanya, uang ini yang akan dikasihkan kepada kamu adalah uang nafkah untuk bulan depan. Saya bulan depan tidak akan minta nafkah, ya. Itu yang dibayarkan ke kamu itu adalah nafkah saya. Itu tidak bisa, karena nafkah ini selama belum masuk harinya tidak wajib untuk dikasihkan. Maka nafkah untuk bulan depan bukan termasuk dain, bukan dalam kategori utang, tapi dalam kategori utang, tapi utang belum tetap karena belum masuk harinya. Nah, maka hawalah disyaratkan hutang yang diambil oleh si Zaid dari Bakar, juga yang diambil oleh Umar dari Zaid, harusnya utang yang tetap yang wajib untuk dibayar. Misalnya utang misalnya si Zaid ini misalnya ngambil dari Bakar, misalnya membeli sebuah mobil terus uangnya belum dikasih, mobilnya sudah diambil dipakai. Nah, ini adalah si Zaid utang kepada Bakar, utang harga mobil. Nah, ini merupakan apa namanya? Merupakan utang yang tetap yang wajib untuk dibayar. Dan banyak sekali contoh-contoh daripada utang yang wajib untuk dibayar sudah tetap, seperti utang biasa misalnya ngambil utang Zaid dari Bakar atau Umar ngambil utang dari Zaid, utang yang biasa itu maka juga dinamakan utang yang sudah tetap. Adapun utang yang tidak tetap seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu nafkah untuk seorang istri yang nafkahnya adalah untuk bulan depan ya, belum datang harinya, maka nafkah tersebut memang berupa hutang tapi hutang yang belum tetap ya, karena belum wajib untuk dibayar. Terus rukun yang kelima adalah harus ada shighah di sana, harus ada ijab qabul. Ijab qabul dari pihak Zaid untuk Bakar dan pihak Bakar untuk Zaid. Maka ketika itu si Zaid harus mengatakan, "Wahai Bakar, saya ingin memindah utang yang saya tanggung ini yang harus saya bayar kepada kamu, kamu saya pindah ke Umar karena si Umar itu juga punya utang kepada saya." Ini lafaz ijab. Qabulnya dari Zakat dari Umar. Kalau Bakar menerima, ya saya setuju. Berarti sudah ada ijab qabul. Jadi ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh si Zaid untuk memindah utangnya dari dia ke Umar. Dan qabulnya adalah persetujuan yang diucapkan oleh si Bakar, namanya qabul. Ya. Maka harus ada namanya ijab qabul. Karena akad ini adalah merupakan akad seperti akad utang, seakan-akan si Zaid ini membeli utangnya dengan utang yang dia miliki yang diambil oleh Umar. Nah, karena di sana akad hawala ini adalah dikiaskan dengan akad jual beli, maka di sana harus ada yang namanya ridho. Ada namanya ridho atau namanya persetujuan dari kedua belah pihak, dari pihak Zaid juga dari pihaknya Bakar. Dan ridho ini tidak bisa kita ketahui kecuali dengan ucapan yang mereka ucapkan, karena ridho itu adalah sesuatu yang di dalam hati, dan sesuatu yang dalam hati tidak bisa diketahui kecuali dengan ucapan yang keluar dari mulut masing-masing Zaid dan Umar. Maka di sana harus ada namanya shighah ya. Kalau mu'atal saling tidak bisa, harus yang ada namanya shighah. Nah, terus perlu diketahui lah, kalau memang akad hawala ini seperti yang saya katakan adalah dikiaskan dengan akad jual beli, atau bisa kita katakan masuk dalam kategori jual beli utang, tapi dalam keadaan tertentu dengan syarat tertentu. Kalau memang masuk dalam kategori jual beli, meskipun demikian, tapi akad hawala ini tidak ada yang namanya khiyar syarat atau khiyar majelis. Kalau akad jual beli ada namanya khiyar majelis. Dalam majelis tersebut, selama belum berpisah, maka orang yang membeli boleh membatalkan jual beli yang telah dia laksanakan selagi dia masih bersamaan dengan penjual. Namanya khiyar majelis. Juga tidak ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu jika ada orang membeli sesuatu terus mensyaratkan, nanti barang yang saya beli ini akan saya coba 2 hari. Kalau memang baik maka akan jadi saya beli, kalau tidak baik tidak jadi saya beli. Nah, maka dalam akad hawala ini tidak ada yang namanya khiyar majelis dan khiyar syarat. Karena khiyar syarat adalah gunanya untuk agar si pembeli tidak tertipu dengan membeli barang yang dia beli. Ini guna daripada khiyar syarat, sehingga dia mensyaratkan tempo untuk mengetahui apakah barang yang dibeli baik atau tidak. Tapi untuk akad hawala tidak ada. Tidak ada yang namanya tertipu di sini, tidak ada. Begitu juga tidak ada yang namanya khiyar majelis ya. Kalau sudah setuju pihak muhal ilaihi, muhal alaih ya. Pihak muhal ya, kalau atau muhtal. Kalau pihak muhal si Bakar sudah setuju, berarti sudah akadnya sudah jadi pasti. Tidak bisa ditarojuk atau digugat kembali. Maka saya ingatkan, akad hawala ini tidak ada yang namanya khiyar syarat atau khiyar majelis. Nah, Setelah kita menyebutkan ya, setelah kita menyebutkan rukun-rukun daripada akad hawalah, di sini saya ingin menyebutkan syarat sahnya akad hawalah. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya syarat di sana harus ada utang ya, harus ada utang yang ditanggung oleh pihak muhil yaitu Zaid, yang harus dibayar kepada muhal yaitu Bakar, dan juga harus ada utang yang ditanggung oleh muhal aleh yaitu Umar, yang harus dibayar kepada si Zaid. Nah, utang ini disyaratkan seperti yang saya sebutkan tadi, harus dainan laziman, utang yang tetap, yang tidak bisa gugur. Jadi harus utang yang tetap, dikecualikan utang yang belum tetap seperti utang pembayaran nafkah. Yang kedua, utang yang mereka punya itu adalah utang yang sama, dalam artian bahwasanya jumlah utang yang diambil oleh si Zaid dari Bakar itu harus sama dengan jumlah utang yang diambil oleh si Umar dari si Zaid. Kalau utangnya Zaid ke Abu Bakar ya, kalau utangnya Zaid ke si Bakar ini adalah 100.000, maka agar sah hawalah, maka disyaratkan utangnya si Umar kepada Zaid harus 100.000 juga. Terus temponya harus sama. Kalau utangnya si Zaid kepada Bakar ini jatuh, temponya harus dibayar pada tanggal 1 April. Begitu juga utang yang diambil oleh Umar dari Zaid harus juga temponya 1 April juga. Kalau misalnya hutang yang ditanggung oleh si Bakar ini jatuh temponya pada 1 April, terus hutang yang ditanggung oleh si Bakar ini jatuh temponya pada tanggal 15 April, maka tidak sah. Karena apa? Karena Bakar bisa mengelak, loh, Anda tidak bisa menuntut saya, uang saya temponya, utangnya harus saya bayar masih setengah bulan lagi. Maka harus sama jatuh temponya, kedua utang harus sama. Juga jumlahnya harus sama. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau utangnya Zaid 100.000 kepada Bakar, maka utangnya Umar harus 100.000 juga. Kalau misalnya utangnya tidak sama, tidak bisa. Kalau utangnya Zaid ke Bakar itu 100.000, terus utangnya si Umar misalnya cuma 50.000, maka si Abu Bakar, si Bakar akan tidak mau loh, wong Umar utang kepada kamu cuma 50.000 kok. Mana yang 50.000 yang lain mana? Maka kedua utang ini harus sama. Harus sama besarnya, juga harus sama jatuh waktu temponya. Juga jenisnya dan sifatnya harus sama. Misalnya utang yang ditanggung oleh si Zaid ke Bakar ini 100.000 rupiah, maka utang yang ditanggung oleh Umar yang harus dibayar ke Zaid harus 100.000 rupiah juga. Kalau misalnya utang yang ditanggung oleh si Zaid kepada Bakar ini 100.000, ya 100.000 rupiah. Utangnya Umar ke Zaid bukan 100.000, tapi misalnya $50 misalnya, maka tidak bisa, tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena apa? Karena $50 lebih banyak daripada 100.000. Maka dalam hal ini utangnya harus sama, jumlahnya harus sama, jatuh waktu temponya harus sama, sifat-sifatnya harus sama juga. Seandainya tidak sama, maka hawalanya tidak sah. Maka hawalanya tidak sah. Terus dalam hal ini disyaratkan juga untuk sahnya akad hawala, pihak muhil yaitu si Zaid yang memindah utang dia kepada si Umar ini harus ridho dengan akad hawala ini. Juga pihak Bakar, orang yang menghutangi Zaid, harus ridho dengan pemindahan utang ini. Kalau misalnya ya, misalnya Zaid mengatakan kepada Bakar, wahai Bakar, saya utang kepada kamu 100.000, tapi saya tidak bisa membayar. Utang ini jatuh tempo pada tanggal 1 April besok. Bagaimana kalau seandainya kamu saya pindah ke Umar, karena Umar ini punya utang juga kepada saya. Kalau misalnya pihak Zaid tidak setuju, saya tidak mau. Karena apa? Karena saya tidak tahu siapa si Umar itu. Atau dia tahu si Umar itu, tapi dia mengatakan saya tidak mau kamu pindah utangnya. Karena apa? Karena si Umar itu repot nagih utangnya. Orangnya tidak gampang, tidak mudah untuk membayar utang. Nah, dalam hal ini kalau tidak ada ridho dari salah satu pihak, maka tidak sah hawalahnya, kecuali di sana harus ada ridho dari pihak muhil yaitu Zaid yang mau memindah utangnya kepada si Umar dan juga ridho dari si Bakar. Yang mana Bakar orang yang menghutangi Zaid harus ridho. Kalau tidak ada ridho, maka tidak sah hawalanya. Adapun pihak si Umar, ya pihak Umar orang ketiga yang punya hutang kepada si Mukhil, maka tidak disyaratkan ridhonya. Yang penting ridho dari si Mukhil dan ridho dari si Muhal. Kalau si Bakar setuju dan si Zaid setuju, maka sekarang sudah sah. Berarti utangnya Zaid sudah berpindah kepada si Umar. Umar yang harus membayar kepada si Bakar. Nah, kalau sudah demikian berarti sudah sah. Dan disyaratkan lagi, ya, antara pihak Muhal, yaitu si Bakar, dan pihak si Umar, ini harus tahu besar, kecil, dan bentuk daripada utang mereka. Dia harus tahu, si Bakar otomatis tahu bahwasanya Zaid utang berapa kepada dia. Juga dia harus tahu bahwasanya berapa utangnya Umar kepada Zaid. Kedua-duanya, pihak Bakar dan Umar harus tahu jumlah utang besar, kecilnya, keadaannya, waktu temponya, semuanya harus diketahui oleh dua pihak tersebut dengan jelas. Kalau sudah terpenuhi syarat rukun dengan lengkap, maka sahlah akad hawala ini. Nah, kalau sudah sah, berarti kalau sudah kita hukumi akad ini sah, sudah memenuhi syarat dan rukunnya dengan tepat dan lengkap, berarti si Zaid sebagai orang yang meminta utang tidak punya tanggungan kepada si Bakar. Juga si Umar tidak punya tanggungan kepada si Zaid. Sekarang hubungan antara si Bakar dan si Umar, si Zaid sudah bebas, tidak berhubungan dengan dua orang tersebut. Jadi kalau sudah kita hukumi sah, hawalah ini sudah memenuhi syarat rukunnya sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha, maka sudah, berarti intaqala al-haqqu, ya, maka hak tersebut berpindah. Zaid sudah tidak punya hutang kepada Bakar dan si Umar tidak punya hutang kepada si Zaid. Sekarang yang punya hutang adalah Umar punya hutang kepada Bakar. Umar harus bayar hutangnya kepada si Bakar. Nah, ini adalah kalau kita katakan sah sudah. Maka karena apa? Karena kalau sudah sah berarti hutang tersebut telah berpindah, ya. Hutang tersebut telah berpindah dari Zaid kepada si Umar. Dan sesuatu yang sudah berpindah tidak mungkin kembali lagi. Nah, dalam hal seperti ini, maka kalau sudah kita katakan sah dan hutangnya telah pindah, maka pihak Muhal, yaitu pihak si Bakar, tidak boleh menuntut, ya, tidak boleh menuntut si Zaid jika mana misalnya dia menemukan si Umar ini orang yang tidak mau bayar. Kalau Bakar sudah setuju dan si Zaid telah setuju dan telah disepakati, terus si Bakar menagih kepada si Umar, Umar mana utangnya, ini harus bayar, sudah jatuh tempo, tapi Umar ini tidak mau bayar. Umar ini orang yang sulit untuk membayar utang. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, si Bakar tidak boleh kembali kepada si Zaid dan minta pertanggungjawaban. Karena selagi kita hukumi akad hawala ini sah, berarti si Zaid sudah terlepas dari tanggungan utang. Karena utangnya telah berpindah kepada si Umar. Nah, kalau memang si Bakar ini tidak misalnya menemukan atau melihat si Umar ternyata adalah orang yang sulit untuk nyaur utang, untuk bayar utang, atau si Umar ini ingkar dengan utangnya, loh, kamu cuma enak saja nagih utang kepada saya, saya tidak punya utang sama sekali kepada Zaid, ingkar dengan utangnya, maka pihak si Bakar tidak boleh menuntut pihak Zaid. Kalau dia tidak mau menerima hawala ini, maka mulai pertama dia tidak mau. Maaf Zaid, saya tidak ingin ada banyak masalah. Saya tidak kenal si Umar. Saya cuma kenal kamu dan saya tahu siapa kamu. Kamu orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu meminta utang kamu kepada Umar, saya tidak mau untuk menerima. Saya tetap akan meminta atau menagih utang dari kamu. Harus mulai pertama harus dijelaskan bahwasanya dia tidak mau menerima hawalah atau pemindahan utang tersebut. Jadi mulai pertama harus dijelaskan. Kalau tidak begitu maka dia nantinya tidak boleh menuntut seandainya ternyata Umar tidak mau bayar atau Umar tidak mau atau mengingkari bahwasanya dia pernah utang kepada Zaid. Inilah kajian kita untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca matan daripada kitab Abi Suja. Beliau mengatakan, wa syara'itul hawalati arba'atun, syaratnya hawala itu ada 4. Ridol muhil, ridonya orang yang memindah hawala. Wa qabulul muhtal, dan menerimanya orang yang dipindah, atau persetujuan orang yang dipindah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ridho orang yang memindah utang yaitu Zaid dalam contoh tadi, dan ridho daripada orang yang dipindah yaitu Bakar adalah syarat sahnya akad hawala. Terus beliau mengatakan wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah, ini adalah syarat daripada utang yang ada di akad hawala, yaitu utang tersebut harus utang mustaqirran atau utang lazim, utang yang sudah wajib untuk dibayar, yang mana utang tersebut tidak mungkin gugur kembali. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi wan nau'i wal hulul wa ta'jil. Syarat ini adalah syarat untuk utang yang dipindah. Utang yang harus dibayar oleh si muhil yaitu Zaid kepada si muhal yaitu Bakar, dan utang yang harus dibayar oleh si Umar yaitu muhal alaih kepada muhil yaitu Zaid, utang dua utang ini harus sama. Ya. Harus sama fil jinsi. Ittifaqu fil jinsi, jenisnya sama. Kalau utang rupiah, duit rupiah. Wanau'i dan nau' walhulul juga masa tempuhnya sama. Kalau jatuh tempuhnya utangnya si Zaid kepada Bakar ini 1 April bulan depan, maka juga demikian. Disyaratkan jatuh tempuhnya utangnya Umar yaitu muhal aleh kepada si Zaid juga jatuh pada 1 April. Kalau tidak sama maka hawala tidak sah. Watabra'u biha dhimmatul muhil. Kalau akad hawala ini sudah sah dan sudah memenuhi syarat rukunnya dengan lengkap, maka dan si muhal orang yang dipindah utangnya sudah menerima, berarti tabra'u dhimmatul muhil, si muhil yaitu Zaid tidak punya utang lagi, telah bebas dan tidak punya hubungan lagi dengan si Bakar dan si Umar. Sekarang hubungan yang ada adalah antara Umar dengan Bakar. Nantinya Bakar harus mengambil utangnya dari si Umar, menagih dari si Umar. Kalau memang akad hawala ini telah sah, kita anggap sah dan telah memenuhi syarat rukunnya dengan lengkap. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kita hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyurzuqona ilman nafi'ah, wa yarzuqona al-amala bihi, wa yarzuqona ilma ma lam na'lam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyubarika fi darsina wa fi awqatina, wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.